يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين وصحبة رمتي ada beberapa pertanyaan yang memang perlu dijawab, saya jawab. Yang gak perlu dijawab, yang gak dijawab. Yang saya bisa, saya jawab. Yang saya gak tahu, saya katakan tidak tahu. Nah, artinya bukan seperti orang yang berkata silakan tanya apapun akan saya jawab. Tidak. Barakallahu fiikum. Pertanyaan pertama. Bismillah. Apakah boleh mengambil ilmu dari ustaz yang berjalan dengan orang-orang yang berpemikiran bid'ah, sedangkan ustaz tadi baru belajar dari Arab? Belajar dari manapun, kalau orang itu berjalan dengan ahli bid'ah, kata Imam Al-Ghazali, maka peringatkan dia. Kalau setelah diperingatkan bahwa kawannya yang dia berjalan dengannya adalah ahli bid'ah, dia tetap bersamanya, maka kata beliau, al-hithu bihi, maka anggap dia seperti dia. Karena biasa para ulama seperti itu, ketika ada seorang yang datang ke satu negeri, ditanyakan kepada ulama, orang ini bagaimana keadaannya? Dijawab oleh para ulama tadi, ilaman ya'wi. Ilaman ya'wi. Ketika datang ke negeri kita, ke kota kita, kemana dia singgah? Dijawab kepada murji'ah. Kata imam tadi, kalau begitu dia murji'ah. Lihat, praktis. Kemana singgahnya? Kemana berkawannya? Siapa yang jemputnya? Murji'ah. Berarti dia murji'ah. Kenapa? Karena al-mar'u ala dini khalili. Seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Bagaimana hukum wanita yang memakai minyak wangi? Yang awalnya dia niatkan untuk suaminya, namun saat keluar rumah, pakaian yang beraroma minyak wangi tadi masih dipakainya, sehingga orang lain mencium aromanya, mohon nasihatnya. Ancamannya sangat keras wanita yang keluar dalam keadaan memakai wangi-wangian. Wanita yang keluar dalam keadaan memakai wangi-wangian dan tercium baunya oleh kaum laki-laki, fahiya kada wa kada. Dalam riwayat, fahiya zaniyah, fahiya zaniyah. Maka dia pelacur, dia pelacur. Ini mengerikan sekali. Sehingga hendaklah dia berhati-hati. Kalau memang bau harumnya, bau parfumnya masih tercium, imma ganti pakaian, wa imma mandi, supaya hilang bau wangi tadi. Kalau di badan, berarti harus mandi. Kalau di pakaian, berarti harus ganti pakaian. Dalilnya, di samping hadis yang tadi, juga hadis Rasulullah SAW ketika menyatakan, ayyumam ra'atin masat tiban, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wanita manapun yang sudah tersentuh minyak wangi atau tabakharat atau bukhar, dulu memakai wangian dengan asap, ya, namanya bukhar, ya, maka dia asapi tubuhnya kalau malam karena untuk suaminya, maka dia asapin tubuhnya sehingga tubuhnya wangi, ya, sehingga tubuhnya harum, ya. Maka kata Nabi, fala tashhad ma'ana al-isha, maka jangan hadir bersama kami salat isya. Apa maknanya? Maknanya kalau dia sudah terkena wangi-wangian walaupun untuk suaminya, jangan hadir ke sholat isya karena khawatir tercium dengan yang lain, tercium oleh laki-laki yang lain, dan itu tidak boleh. Nah, sehingga apakah dia sengaja keluar pakai wangi-wangian ataupun ternyata sisa dari suami, yang sama saja hukum, tidak boleh. Hanya saja yang menyengaja ketika keluar memakai wangi-wangian itu yang lebih dahsyat, yang lebih jahat, yang dikatakan zaniyah. Dia pelacur, dia pelacur, dia pelacur. Bolehkah menerima sumbangan untuk kepentingan mahad dari donatur yang bekerja di pabrik rokok? Jika tidak boleh, bagaimana cara kita menolaknya supaya calon donatur tadi tidak tersinggung? Qanibidina azakumullah. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, kalau rokok haram, maka harganya juga haram. Rokok haram, maka harganya juga haram. Itu jawabannya mudah. Tetapi yang sulit adalah bagaimana cara ngomongnya dengan orang awam ini. Karena khawatir dia salah paham. Tetapi sesungguhnya kata para ulama atau dikatakan oleh beberapa orang-orang Arab, as-sarahah wahah. Terus terang itu enak. Terus terang itu enak. Sarahah wahah. Kami maaf, tidak setuju dan tidak sepakat dengan rokok dan pabrik rokok, karena kami menganggap rokok itu haram karena rokok membunuhmu. Iya kan? Maka apakah saya mau menerima harta yang diambil untuk membunuh orang? Maaf. Saraha-raha. Supaya tidak tersinggung. Itu sulit. Dia saja tersinggung. Mudah-mudahan dia kemudian keluar dari pabriknya. Bagaimana saya ikut-ikutan untuk membunuh orang? Apa hukum menjadikan bacaan Al-Quran dan adzan sebagai nada dering HP? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena beberapa hal. Pertama, karena tidak dijadikan Al-Quran dan adzan sebagai nada dering. Tidak pernah dijadikan sebagai panggilan. Oh, dulu kan gak ada HP. Ya sudah, bukan HP. Panggilan. Gak ada. Panggilan seseorang ketika ketuk pintu. Innalhamdulillah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sampai keluar. Ada? Itu sama saja ngetuk pintu, no? Nah, ada. Yang kedua, seringkali terputus tidak pada tempatnya. Ayatnya masih mengalun. Allahu la ilaha illa huwal. Ya, halo. Baru huwal. Ya, halo. Bagaimana kalau putusnya baru la ilaha? Cekrek. Ya, halo. Terputus tidak pada tempatnya, tidak pada maktanya, tidak pada nuktohnya. Tidak boleh. Itu bahaya. Haram. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Dan ini saya masih baru mendapatkannya dan saya sendiri masih mendengarkan dari yang lain. Kata Syekh Abdul Bukhari, bahwasanya mushaf itu harus dimuliakan. Sehingga tidak pantas dimasukkan dalam HP sekalipun. Masukkan aja gak boleh, apalagi ada dering. Itu pendapat beliau. Dan saya dengarkan ucapannya langsung. Demikian pula azan. Mushaf, kamu bawa mushaf. Terhormat, terjaga. Tapi kalau HP, kamu akan perlakukan seperti HP. Dalam keadaan dalamnya ada Al-Quran. Ada azan. Kenapa? Wallahu ta'ala a'lam. Itu qawlun, itu pendapat beliau rahim. Hafizahullah. Saya pernah ngaji berhenti. Ngaji gitu. Kajian. Terus berhenti. Karena saya kira sudah waktu isya. Sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. InsyaAllah kita sama pada kajian berikutnya. Bismillah ta'ala. Subhanallah bihamdik. Subhanallah ilahi la'amsa. Tiba-tiba orang-orangnya pandang-pandangan. Kenapa? Masih lama waktunya. Belum isya. Loh, tadi ada azan. Oh, itu nanda deringnya si Fulan. Bayangkan, sampai kajian jadi berhenti gara-gara dia. Ini alasan keempat. Azan tidak pada waktunya. Karena setiap ada panggilan, azan lagi. Ada panggilan, azan lagi. Azan itu kan hukum panggil sholat. Lah kalau azan setiap saat ada panggilan, azan. bukan waktu sholat, ada. Hanya pengajian sampai berhenti. Gara-gara adanya si fulan itu tadi. Karena suaranya sayup-sayup perlambat pelan begitu, anak kira di masjid lain. Azan. Maka saya suruh, azan, selesai. Mereka malah bingung, pandang-pandangan. Belum waktu isya, azan. Loh tadi ada suara azan. Itu HP dari fulan. Berdiri. Kenapa? Pak Ustaz, saya mau bertanya, saya seorang perempuan yang menikah dalam keadaan hamil. Sahkah pernikahan saya? Tidak sah. Sampai dia melahirkan. Sampai habis masa iddahnya, baru kemudian dia menikah. Selama ini saya dengar dari orang bahwa pernikahan saya secara hukum sah. Tapi secara syariat tidak sah. Yang kita pegang itu syariat apa hukum manusia? Syariat. Kalau syariat tidak sah, berarti tidak sah. Nah, secara hukum maksudnya hukum pemerintah kali ya. Wajibkah saya ulang pernikahan saya? Iya. Harus ulang pernikahannya. Apa hukumnya jika saya tidak menikah ulang? Dan jika pernikahan tersebut sudah lama sekali hingga anak-anak saya sudah besar, apakah wajib untuk diulang juga? Pak Ibn A'azakumullah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena pernikahan yang tidak sah harus diulang. Walaupun hanya dengan wali dan dua saksi saja. Cukup. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah perbedaan antara dajjal, iblis, jin, syaitan, dan apakah semuanya satu golongan? Dajjal adalah makhluk dari jenis manusia. Tetapi memiliki keanehan-keanehan dari sihir. Atau sejenis itu. Atau kerjasama dengan syaitan. Sehingga tubuhnya tubuh manusia. Digambarkan dengan rinci oleh Rasulullah SAW. Matanya bukan satu di tengah. Salah itu. Matanya dua. Tetapi yang satu pecah, bola matanya kering seperti anggur yang sudah menjadi kismis. Matanya sebelah. Badannya pendek. Kakinya berbentuk O. Dan sekian rincian yang menunjukkan kalau itu adalah jenis manusia, bukan dari jenis jin. Adapun iblis dari kalangan jin. Sebagaimana disebutkan tentang iblis dalam surat Al-Kahfi, bahwa ketika diperintahkan untuk sujud, fasajadal malaikat kulluhum illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Lihat ayatnya dalam surat Al-Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin kemudian memisahkan diri dari perintah Allah SWT, menyimpang dari perintah Allah SWT. Jadi iblis dari kalangan jin, tetapi bukan semua jin iblis, tidak. Kenapa? Karena jin adalah makhluk yang juga diberi beban ibadah atau diberi perintah ibadah. Ada yang taat, ada yang tidak taat, seperti manusia. Manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Iblis juga, jin juga sama, ada yang taat, ada yang tidak taat. Jadi kalau iblis satu yang dulu pernah menggoda Adam, yang dulu pernah disuruh sujud pada Adam tapi menolak dengan sombong, aba wastakbar wa kana minal kafirin, yang akhirnya setelah dikutuk oleh Allah, innaka minal marjumin, maka iblis bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan seluruh turunan anak Adam. La aq'udanna siratakal mustaqim, ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus. Itu iblis satu. Dan meminta pada Allah, fa'andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tundalah aku, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan nanti. Untuk menggoda anak Adam. Kata Allah, innaka minal mudharin, engkau termasuk yang ditunda. Dikasih oleh Allah, silakan. Engkau enggak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sadar. Iblis tahu. illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, ya Allah, aku enggak bisa menggoda mereka. Maka kaum muslimin yang saya hormati, berarti iblis satu makhluk tadi dari kalangan jin. Dari kalangan jin yang membangkang pada Allah, yang meminta ditunda kematiannya, yang menjadi dedengkotnya para syaitan. Sedangkan jin, makhluk-makhluk yang mukallaf seperti manusia. Mukallaf itu artinya diberi perintah ibadah. Maka di antara jin, sama seperti manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Seperti dalilnya di dalam surat Al-Jin. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iq qidada. Kata jin-jin tadi, dan di antara kami ada yang salihun dan ada pula yang tidak begitu. Ayat berikutnya, dua ayat setelahnya atau tiga ayat setelahnya dikatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan di antara kami ada yang muslimun, ada yang qasitun. Yang muslimun, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Adapun yang masuk Islam, maka mereka berusaha untuk mengikuti rasyada, jalan yang lurus, bimbingan hidayah. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun yang qasitun, menjadi kayu bakar neraka jahannam. Itu jin. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang fasik. Ada yang ahlul bid'ah. Ada hizbiyin. Ada sururiin, ada. Nah, dari kalangan jin tadi. Nah, pernah saya meruqyah seseorang yang kena jin. Ucapannya ketika jin itu berbicara persis seperti ikhwan muslim. Kamu tukang pecah belah. Isinya tahdir saja. Ini padahal orang yang diruqyahnya orang awam, enggak ngerti apa-apa. Tapi ketika diruqyah jadi hizbi tulen. Betul-betul. Ajib. Bisa ngaji. Betul-betul hizbi, bisa ngaji dia. Saya baca surat Al-Baqarah, dia baca surat Al-Hujurat. Wah, bagus suaranya. Kenapa surat Al-Hujurat? Karena menurut si hizbi ini, bahwa kalian ahli sunnah itu tidak berukhuwah. Kan di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Tapi baru separuh surat Al-Hujurat sudah ciri-ciri. Kenapa? Kenapa gak teruskan suratnya? Ya udahlah, sudah. Gak usah diteruskan. Ya kenapa? Padahal dia merasakan panasnya, merasakan sakitnya dengan bacaan Al-Quran. Baik. Itu jin. Sudah terjawab? Dajjal sudah, iblis sudah, jin sudah. Sedangkan syaitan yang keempat. Adapun syaitan adalah semua yang mengajak kepada kekafiran, kesesatan, penyimpangan, maka dia syaitan. Apa dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia? Apa dari kalangan jin atau manusia? Jadi syaitan dari kalangan jin ada, syaitan dari kalangan manusia ada. Seperti disebutkan dalam surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, wahai Rabb manusia, aku berlindung kepadamu dari waswasil khannas, dari bisikan-bisikan yang selalu sembunyi-sembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan kesesatan dalam hati manusia. Siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi yang menggoda manusia syaitan. Apakah yang menggoda itu dari kalangan jin, maka dia syaitan. Atau yang menggoda dari kalangan manusia, maka dia syaitan. Berarti syaitan minal jinni wal insi. Barakallahu fikum. Ajabna. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah hukumnya seorang muslim yang selalu berbicara tentang aib orang lain, menyebarkan aib orang lain dan menjauhkan harga diri, menjatuhkan harga diri orang lain dan suka menghina orang lain, merasa dirinya lebih baik benar daripada orang lain. Kalau menyebarkan aib orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, menghina orang lain, maka ini yang disebut dengan al-kibru, kesombongan. Apa itu kesombongan? Ketika sahabat menyatakannya, Rasulullah, kami suka kalau pakai sendal-sendal yang bagus, pakai baju-baju yang bagus. Apakah itu kesombongan? Kata Nabi, bukan. Itu bukan kesombongan. Innallaha jamilun wa yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran, kemudian meremehkan manusia. Saya harus menerima kebenaran itu. Dia enggak bilang kebenaran, harus menerima ucapan itu. Padahal kebenaran. Tidak. Siapa dia? Anak kemarin, bodoh, anak ingusan, belajar aja baru 3 hari dan seterusnya langsung direndahkan habis. Makanya sombong namanya. Merendahkan orang lain, menyebutkan aib orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, haram hukumnya. Bahkan haramnya sama dengan haramnya menumpahkan darah. Karena disebutkan dengan hadis yang sama. Ketika Rasulullah SAW di khutbatul wada menyatakan dengan peringatan. Al-yawm min hadha. Hari apa itu? Jawab, hari Arafah. Bulan apa itu? Bulan Dzulhijjah. Negeri apa ini? Negeri Mekah. Para sahabat tidak berani bertanya kecuali wallahu a'lam. Allahu Rasuluhu a'lam. Tapi Nabi menyatakan, bukankah ini bulan haram? Bukankah ini hari haram? Bukankah ini negeri haram? Yang arti haram itu suci. Negeri yang suci, bulan yang suci, hari yang suci. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian suci, terjaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Berarti seperti sucinya Ka'bah, sucinya Mekah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti suci hari Arafah. Berarti siapa yang menjatuhkan kehormatan orang lain, berarti dia seperti melanggar kesucian Mekah, seperti melanggar kesucian bulan Dzulhijjah, seperti melanggar kesucian hari Arafah. Astagfirullah. Ini kalimat yang mengerikan sekali. Sehingga haram tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain atau memberikan atau membuka aib orang lain. Siapa yang membuka aib orang lain, maka niscaya Allah akan buka aibnya di hadapan seluruh manusia. Dipermalukan oleh Allah SWT. Ini ancaman. Dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan demikian. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, hati-hati dengan lidah. Hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Karena lidah ini mengerikan. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Afatul Lisan, bahaya lidah. Apa bunyinya? Innal 'abda la yatakallam bikalima la yara laha balan yahwi fi nari jahannam 70 kharifan. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia anggap remeh, dia anggap kecil, ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam sejarak 70 tahun karena kalimat itu. Berbicara satu kalimat yang dianggap remeh, ternyata dengan kalimat itu dia tersungkur dalam neraka jahannam 70 kharifa. Banyak sekali. Kita enggak ada waktu pada itu. Hanya saja sebagai catatan, kalau menjelaskan penyimpangan seseorang atau bahaya kesesatan seseorang, maka ini bukan menyebar aib, bukan riba. Kenapa? Ini namanya nasihat. Ketika sedang duduk para ulama membicarakan rawi fulan dhaif, lemah hafalannya, rawi fulan kadzdzab, sering berdusta, rawi fulan, ada seorang yang menegur, ya syekh, wahai orang tua, la taghtabun nas, jangan menghibahi manusia, jangan menjatuhkan kehormatan orang lain, haram. Dibantah oleh dia, ya hadza, hadhihi laysat ghibah, ini bukan ghibah, hadhihi nasihah, hadhihi nasihah, ini nasihat, ini nasihat. Nasihat, bukan ghibah. Maka hati-hati, bedakan antara yang tadi mengerikan, yang diancam dengan ancaman-ancaman berat, dan yang merupakan nasihat. contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, aku dilamar oleh Muawiyah, aku dilamar oleh Zaid, aku dilamar oleh fulan, Abu Jahal." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Amma Abu Jahal, amma Muawiyah fasu'luqun la mala lahu." Adapun Muawiyah miskin, enggak punya harta. Enggak punya biaya untuk menghidupi kamu. "Wa amma Abu Jahal fala yadh'u 'asahu 'an 'atiqihi." Adapun Abu Jahal tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Yang disebutkan oleh para ulama darabun nisa, sering memukul wanita. Tongkatnya di sini terus. Di pundaknya terus. Cek pukul. "Inkihi Usama." Nikahilah Usama. Kata si wanita tadi, sungguh demi Allah, padahal aku melihat Usama paling gak suka. Karena hitam. Gak semudah turunannya, secara keturunan tidak terhormat, secara wajah tidak tampan. Tapi kan Rasulullah SAW yang mengatakan, aku ikut, aku nikahi atau aku terima lamarannya Zaid. Ternyata subhanallah, kata beliau, aku merasakan paling bahagia di antara semua wanita-wanita yang lain. Hanifin a'azakumullah. Tayyib, apakah Rasulullah SAW berbuat ghibah, menyebar aib orang, mengatakan Abu Jahal fala yadh'u 'asahu 'an 'atiqihi, atau menyatakan bahwa Muawiyah su'luq la mala lahu? Bukan. Hadhihi nasiha, ini nasihat. Maka kalau ada yang tanya pada kamu, "Saya, anak saya dilamar oleh si fulan, bagaimana si fulan menurut kamu, baik atau enggak baik?" Sampai enggak aibnya? Dibuka apa enggak? Kalau ternyata dia itu ternyata di dalam kesendiriannya dia sering minum khamr, bagaimana? Sampaikan apa enggak sampaikan? Ya sampaikan. Apa ini? Nasihat atau ghibah? Nasihat. Aku tahu ada saksinya bahwa dia itu sering berbuat begini-begini. Jangan. Ini bukan ghibah. Bedakan antara keduanya. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin, buku yang banyak dipegang oleh masyarakat, ada bab khusus ghibah yang dikecualikan, ghibah yang diperbolehkan. Termasuk itu nasihat. Sehingga kalau seorang ulama, seorang da'i, seorang ustadz menyatakan hati-hati dari si fulan memiliki penyimpangan ini, penyimpangan itu, maka itu bukan ghibah sama sekali. Yang ini jangan berbuat ghibah, alasannya tahdzir. Yang ini jangan tahdzir, dianggap sebagai ghibah. Ya, dua-duanya salah. Yang satu maunya ghibah, tapi alasannya ini peringatan semuanya buat kamu. Siapa yang diperingati? Dan apa bahayanya? Dia sama sekali enggak mendakwahkan apa-apa. Berarti itu hanya membuka aib saja. Tetapi sebaliknya, yang ini benar-benar memperingatkan, dikatakan riba. Jangan demikian, jangan demikian. Ustaz, apa hukumnya seorang muslim? Oh ya, tadi. Wanita mereka menyalami sudah. Pabrik rokok sudah. Sudah semua. Saya kira tadi masih banyak. Tidak apa-apa, tambah sedikit. Selama ditinggal Ustaz Abu Faleh untuk Thalabul Ilmi di Yaman, beliau menunjuk beberapa ikhwah untuk mengisi ta'lim di beberapa masjid. Untuk itu kami mohon nasihat Ustaz. Ustaz Abu Faleh juga Ustaz, dan itu cukup nasihatnya. Ikuti bimbingan beliau, ikut nasihat beliau, barakallahu fikum. Apakah iblis punya anak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, jin-jin itu nikah, punya anak, punya turunan, dan bisa mati. Kecuali iblis. Karena iblis sudah meminta pada Allah untuk ditunda kematian sampai akhir zaman. Apakah hukumnya suami yang tidak memberikan nasihat, yang tidak dapat memberikan nasihat kepada istrinya agar mengikuti pakaian yang syar'i? Terus diupayakan dengan berbagai macam cara-cara yang diajarkan, dengan peringkat-peringkat yang ditentukan dalam Quran. Pertama, nasihat. Kedua, agar lebih keras. Ketiga, dengan ancaman, dengan marah. Setelah itu dengan apa? Adribuhunna, pukullah mereka dengan pukulan ghairu mubarrih. Habis itu apa? Wahjuruhunna, boikotlah di tempat tidur, jangan tidur sama dia sampai dia memakai jilbab yang syar'i. Saya istrinya satu, Ustaz, kalau saya pisahkan tempat tidur, saya enggak kuat, bukan dia. Kalau gitu kawin lagi, nikah lagi. Kenapa kamu nikah lagi? Saya ingin wanita yang berhijab syar'i. Begitu nikah lagi dengan wanita yang masya Allah muta'allimah, pakaiannya syar'iyah, tiba-tiba dia ikut untuk taklim, ikut syar'iyah, masya Allah. Kenapa? Ada saingannya. Itu sudah dibuktikan oleh beberapa orang. Nah, kalau ternyata enggak, masih ada peringkat berikutnya setelah pisahkan tempat itu. Apa? Syarrihuhunna sarahan jamila, pisahkanlah dengan pisah yang baik, ceraikanlah dengan cerai yang baik. Nah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, tidak sampai kepada jenjang yang mengerikan. Bismillah, tolong jelaskan perbedaan taklid dengan ta'assuf. Ta'assuf kali maksudnya. Taklid dengan ta'assuf. Taklid itu mengikuti seseorang tanpa dalil. Pokoknya, apa kata fulan? Kalau fulan sholatnya ngangkat kaki satu, saya akan kata satu. Kalau dia sholatnya dalam keadaan begini, saya akan begini. Gak peduli. Itu taklid buta. Adapun ta'assuf, biasanya dengan golongan. Ta'assub dengan madhabnya, ta'assub dengan organisasinya, ta'assub dengan partainya. Nah, itu ta'assub. Yani, pokoknya apa kata golongan saya, itu saya ikut. Ana min ghaziyatin, idha gawa gawaitu, wa idha tada tadaitu. Aku dari suku Ghaziyah. Kalau dia lurus, saya lurus. Kalau dia beko, saya beko. Itu ta'assub. Pokoknya apa yang ada pada kelompok kami, pasti benar. Itu ta'assub namanya. Dan tidak sama dengan ucapan ahlu sunnah, apa yang ada pada salaf pasti benar. Ta'assub bukan itu. Bukan. Apa bedanya, Ustaz? Itu kan berarti merasa benar sendiri. Kalau kita mengatakan kami pasti benar, itu ta'assub namanya. Tapi kita bukan berbicara tentang kita, berbicara tentang orang yang sudah dipastikan oleh Allah, dipastikan oleh Rasulullah, yaitu para sahabat. Allah katakan radhiyallahu anhum, Rasulullah menyatakan khairun nas, maka kita pun menyatakan apa yang dari salaf adalah baik. Barakallahu fikum. Ini bukan ta'assub, karena sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah. Tetapi kelompok-kelompok lain, bahwa kelompok kami pasti benar, ini ta'assub. Barakallahu fikum. Walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taat pada penguasa bila pondok pesantren pimpinannya adalah ustaz dan pengurus, apakah kita bersalah menentang atau tidak setuju dengan aturan-aturan? Barakallahu fikum. Sangat beda, tidak bisa dikiaskan pimpinan pondok dengan pimpinan negara, tidak sama. Kalau pimpinan pondok, ketika dia membuat kebijakan-kebijakan yang kamu tidak cocok, kamu hanya bisa mengusulkan sesuatu. Kalau ternyata kamu tidak sepaham, kamu keluar. Pemberontak atau bukan pemberontak? Bukan. Tapi kalau negara, kamu lepas dari ketaatan, lepaskan bayat, kamu pemberontak. Tidak. Tidak sama. Mudah-mudahan ahlu sunnah tidak sampai kepada keputusan kebijakan yang bertentangan dengan syariat. Dan mudah dinasihati. Kalau sama-sama ahlu sunnah, tinggal sampaikan dalil, musyawarah dengan baik, insya Allah selesai. Tapi kalau na'udzubillah, mudah-mudahan jangan terjadi, kalau tiba-tiba pemimpinnya nyeleneh. Pokoknya saya tidak mau tahu, pondok kita harus maju, harus modern. Kamu bengong, ini kena setan apa? Kok tiba-tiba berubah begini? Harus ada pelajaran ini, harus pelajaran bahasa Inggris, harus ada pelajaran ini, harus pelajaran itu, harus minta persetujuan dari depak atau dari pedanka, harus pakai ijazah, pakai foto. Ya keluar saja. Dan itu bukan pemberontakan. Maaf, saya mau ke pondok lain aja. Itu gak apa-apa. Enak, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.